Bukan, menunggu buat Anda semuanya. Salim. Sambil menunggu Mas Rafin, Nyonya Rafin silakan ke depan. Sambil menunggu Mas Rafin nih ya. Sekian lama aku menunggu. salah.